Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-71 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Perang Badar Kubra bagian yang ke-7. Nabi SAW mengeluarkan 4/5 dari rampasan perang dan dibagikan secara merata kepada para sahabat yang mengikuti Perang Badar, baik mereka yang berperang melawan musuh secara langsung ataupun yang menjaga Rasulullah SAW ataupun mereka yang mengumpulkan rampasan perang. Adapun yang 1/5, maka dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian yang kedua, untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahlul bait. Yang ketiga, untuk anak-anak yatim. Yang keempat, untuk orang-orang miskin. Dan yang kelima adalah untuk ibnu sabil atau orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidzil qurba waliyatama wal masakini wabnis sabil. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari rampasan perang, maka 1/5 adalah untuk Allah dan untuk Rasul dan keluarga Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Surat Al-Anfal ayat 41. Bahkan Nabi SAW juga memberikan bagian kepada para sahabat yang mereka tidak mengikuti peperangan karena tugas yang dibebankan kepada mereka di kota Madinah, atau karena terluka atau patah tulang ketika perjalanan menuju ke Badar, atau karena udzur-udzur yang lain. Dan di antara mereka yang tidak mengikuti peperangan dan mendapatkan tugas di kota Madinah adalah Uthman bin Affan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk menjaga Ruqayyah, istri beliau yang sakit. Dan pembagian rampasan perang ini terjadi di Safra, jalan menuju kota Madinah. Dan di perjalanan itu, Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk membunuh 2 orang tawanan. Yang pertama adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt dan An-Nadr bin Al-Harith. Yang demikian karena keduanya dahulu mengganggu dan menyakiti Nabi SAW. Uqbah, dia adalah orang yang telah menaruh kotoran unta yang baru melahirkan di atas punggung Nabi SAW ketika beliau sedang bersujud. Nabi SAW dan juga para sahabatnya telah memperlakukan para tawanan tersebut dengan baik. Zaid bin Harithah telah terlebih dahulu menuju kota Madinah dengan membawa kabar gembira. Kaum muslimin pun menyambut berita tersebut dengan gegap gempita sambil khawatir apabila kabar tersebut tidak benar. Berkata Usamah bin Zaid, demi Allah, aku tidak percaya sampai kami melihat para tawanan. Sungguh perang Badar ini adalah Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda antara yang benar dan yang batin. Karena perang ini menunjukkan dengan sebenarnya bahwa akidah lebih didahulukan daripada hubungan kekerabatan dan seluruh kepentingan. Orang-orang muhajirin, mereka memerangi kerabat mereka sendiri, dan orang-orang ansar, janji mereka untuk melindungi Nabi SAW di kota Madinah tidak menghalangi mereka untuk terus berperang bersama Nabi SAW dengan dasar akidah. Oleh karena itu, para sahabat yang mereka mengikuti perang Badar, Allah SWT memberikan keutamaan kepada mereka. Nabi SAW berkata, "La'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah au faqad ghafartu lakum." Allah telah melihat kepada ahlu Badr dan berkata kepada mereka, "Kerjakanlah apa yang kalian inginkan, sungguh telah diwajibkan atas kalian surga, atau sungguh aku telah mengampuni dosa kalian." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Mereka menduduki kedudukan yang tinggi di antara para sahabat, dan bahkan secara duniawi mereka diberikan gaji yang paling besar dari negara di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.